الجد الكبرى وفاطمة الزهرى سدونا في دنيا وزونا في الأخرى لخاتجة الكبرى وفاطمة الزهرى سدونا في دنيا وزونا في الأخرى لخاتجة Berlalu satu lagu ada Sa'aduna Fid Dunya sudah ya. Thank you. satu lagu sudah berlalu, ada harapan dan impian ya. Thank you. Thank you. surga di bawah kakinya. Oke, sudah berlalu satu lagu tadi. Thank you. sujud kepada Tuhan, pencipta semesta alam, wajib kita lakukan. Sujud kepada Tuhan, pencipta semesta alam, wajib kita lakukan. Oh ya, sudah berlalu satu lagu tadi, bareng Indang ada bersujud ya. Satu lagu koleksi dari kita, sudah kita dengarkan. Thank you. satu lagu yang cukup kalem tadi, ada pilihanku sampun diaturkan. Lunaslah sudah Bapak selesaikan 4 lagu ya. untuk Sohibul Hajah Mama Soleha.